Pada kasus selanjutnya, kita akan membahas serangan terhadap sebuah perusahaan asuransi. Serangan ini terjadi pada tahun 2015 dan dikenal sebagai Anthem Health Card Attack.